Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Baik lagi di channel saya, Angga Chandra. Dan kali ini kita nggak ngeprank dulu. Saya ingin mengcover sebuah lagu yang kemarin kebetulan banyak banget yang baper dengan video saya dengan papa saya. Ada yang membanggakan orang tuanya. Terus ada juga yang ngobrol tentang dia banyak udah ditinggal oleh papahnya dari kecewa. Saya juga turut berduka dan turut prihatin untuk teman-teman semua. Dan lagu kali ini saya bakal bawain khusus untuk teman-teman semua yang mungkin sudah ditinggal oleh orang tuanya. Semoga lagu ini bisa mewakilkan perasaan kalian. Dan saya cuma pesan kalian tetap semangat, karena hidup kita terus berlanjut. Kita doakan orang tua kita menjadi ataupun di posisi yang seharusnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk teman-teman semua, kita sama-sama mendoakan orang tua kita semoga selamat dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini gue bakal cover sebuah lagu yang mungkin bisa mewakilkan perasaan kalian semua, yaitu dari Anmes. Dan banyak juga ini adalah requestan juga, lagu Hanya Rindu. Hanya Rindu, bener ya? Kita bawain lagu untuk teman-teman semua, semoga terhibur dengan ini. Lagu ini kita live cover, satu kamera juga ada. Kita tanpa editan langsung live ya. Jadi kalau ada salah-salah, mohon dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita nyanyikan lagunya. Sendiri kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulitku menghapus kenangan bersamamu. Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan juga buat teman-teman semua yang mungkin sekarang orang tuanya sudah tidak ada, tetap semangat jalanin hidup ini, syukuri dan ikhlaskan. Semoga yang penting kita berdoa selalu untuk mereka yang sudah meninggalkan kita semua. Sekali lagi Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuilah brengoy.